Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tulis. Peringatan. Membentang yang tidak ada tauliah. Ingatkan agar tidak memetik dalil Al-Quran dan Sunnah. Okey. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur di atas jemputan ini. Rakan-rakan panel ataupun rakan-rakan pembentang, Dato' Fatul Bari, Ustaz Dr. Abu Hafiz dan moderator kita pada hari ini Ustaz Sulaiman. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semua berbahagia pada hari ini dan kita mendapat sedikit manfaat di dalam menambahkan ilmu pengetahuan kita menerusi pertemuan dan juga convention pada hari ini. Jadi saya diberikan tajuk untuk berbicara sedikit sebanyak tentang ancaman ekstremisme dalam dan pengkultusan dalam manipulasi sumber. Okay. Sebelum kita cerita tentang manipulasi sumber ini, saya ingat penting untuk kita tekankan di peringkat awal kepentingan sumber. Betapa pentingnya sumber ini dalam menggerakkan ideologi pengkultusan dan juga ekstremis. Dia penting kerana apabila orang berbicara tentang tindakan ekstrem ataupun pengkultusan satu kumpulan manusia yang membentuk ideologi tersendiri yang berbeza dengan ideologi yang dipegang oleh ramai orang. Baik, bila kultus bercampur dengan ekstrem, tindakan ini sangat berisiko. Dan selain daripada berisiko, tindakan ini memerlukan pengorbanan yang besar. Sebab apa sahaja tindakan ekstrem yang datang di sebaliknya adalah tindakan keras daripada orang yang mendepani ataupun berhadapan dengan ekstrem itu. Jadi, secara umumnya, siapa sahaja yang melakukan tindakan ekstrem, mentally, dia kena bersedia untuk berhadapan dengan ancaman, berhadapan dengan tekanan, ataupun dia mesti yakin bahawa dia akan diserang secara permulaan. Jadi, persoalan penting untuk dibangkitkan, apa motivasi untuk orang melakukan tindakan ekstrem? Ataupun pengkultusan. Apa motivasi dia nak melibatkan diri di dalam pemikiran begini? Kalau dia tahu, penglibatan dia di dalam ekstremis dan juga pengkultusan ini akan berhadapan dengan ancaman. Okey. Ini isu pertama yang penting untuk kita bangkitkan. Tidak lain, tidak bukan. Yang menjadi motivasi utama untuk ramai orang terlibat dalam aktiviti ekstremis dan juga pengkultusan ini adalah dia yakin ada ganjaran. Kerana keyakinan dia ada ganjaran, keyakinan bahawa dia akan mendapat manfaat ataupun dia akan mendapat pahala ataupun dia akan masuk syurga, ini menjadi asas untuk ramai orang terlibat dan dia boleh mengambil risiko. Tak apalah, apa nak jadi pun jadilah, tapi di hadapan nanti bagus, boleh masuk syurga. Masuk syurga ni bukan cerita agama, cerita secara umum. Eliket pun sebut ku nantimu di pintu syurga. Depa semua nak baca sajak syair, saya menyanyilah senang. Itu lain dah sikit, kalau tidak nanti sama. Jadi ramai orang yang terlibat dengan aktiviti begini, di atas keyakinannya dia ada syurga. Dia akan dapat apa yang dia nak dapat. Jadi atas keyakinan ini, nak menentukan orang itu dapat syurga, dia memerlukan ataupun dia perlu kepada langkah kedua, iaitu manipulasi sumber. Dia perlu untuk menunjukkan bahawa sumber-sumber agama bagi tahu kepada dia, kalau kamu terlibat dengan tindakan ini, di hadapan kamu ada syurga. Kamu akan dapat syurga. Ataupun kamu adalah kelompok terpilih. Ada ganjaran istimewa kepada kamu. Ataupun kamu mewakili suara Tuhan. Jadi di sinilah datangnya manipulasi sumber-sumber agama untuk menunjukkan bahawa mereka berada di atas kebenaran ataupun berada di atas jalan yang diredai. Kadang-kadang kalau kita lihat kan, beberapa isu yang kita boleh lihat, sama ada yang kecil ataupun yang besar, ialah isu yang kecoh di Malaysia beberapa hari ini tentang GISB. Isu ini besar. Dalam sejarah Malaysia mungkin ini kumpulan pengkultusan yang paling besar yang didedahkan. Tapi kalau dibandingkan dengan apa yang berlaku di dunia ataupun apa yang berlaku dalam sejarah, ini mungkin tidaklah terlalu besar kesan dia berbanding dengan apa yang direkodkan dalam sejarah. Tapi kalau kita ambil contoh yang paling ringkaslah, fikiran kita secara individu, siapa yang sanggup dia susah payah melahirkan anak, kemudian dia tinggal anak itu daripada sekecil-kecil umur berapa hari di tempat asuhan yang dia hanya boleh jumpa sekali dalam beberapa minggu. Siapa yang sanggup? Dan anak kecil ini daripada satu pusat asuhan, pergi umur 2 tahun dia pergi pula ke tempat asuhan lain. Umur tadika dia dah masuk asrama, belajar di tadika, dalam masa yang sama balik tinggal di hostel, sekolah rendah, sekolah menengah, dengan interaksi bersama dengan ibu bapa sangat-sangat terhad. Siapa yang sanggup? Kebanyakan kita tak sanggup. Ramai orang, anak tingkatan satu dah besar, dah ada misai pun nak hantar pergi sekolah asrama pun dia sedih. Dia sedih anak dia nak masuk asrama. Kecil lagi budak ni tak kalah nak masuk asrama. Iron baju tak reti, makan tak pandai. Kita masih lagi fikir macam tu. Untuk orang dah umur 13 tahun. Sebab kita sedih. Kalau pergi mana-mana sekolah kan, weekend, mak bapak nanti bawa biskut, bawa nasi kandak, bawa apa, nak jumpa anak. Walaupun minggu yang anak tak boleh balik. Sebab kita sedih. Kita sayang. Sekecil itu pun kita rasakan dia pengorbanan yang besar untuk hantar anak duduk asrama. Tapi kumpulan pengkultusan ni, mereka membentuk identiti yang dikongsi bersama. Ada sahaja anak, anak kamu kena ditempatkan di taman asuhan. Ini isu yang kecil. Kenapa orang sanggup berkorban? Kerana dia tahu ataupun dia yakin bahawa di sebalik pengorbanan dia itu, dia telah melakukan perkara yang baik. Dia telah melakukan perkara yang diredai dan Tuhan suka tindakan dia itu. Jadi mereka buat tanpa ada sebarang rasa tekanan dalam jiwa dia. Dia boleh hantar anak-anak dia di taman-taman asuhan ni. Daripada kecil, kita bukan cerita pasal taman asuhan yang mak bapak pergi kerja, sehari petang balik kerja ambil anak. Dah, bukan tentang ini. Dihantar dan hubungan mereka dengan anak tu sangat-sangat limited. Sedikit sahaja. Boleh hantar. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, kumpulan pengkultusan ini, cult, dia telah melibatkan, dia berjaya melahirkan ideologi orang sanggup berkorban dengan pengorbanan yang sangat besar. Kalau lihat sejarah, lihat sejarah, di zaman Sayyidina Ali, sejarah, sejarah ya, ambil perkataan ni garis, ni sejarah. Di zaman Sayyidina Ali, bayangkan, Sayyidina Ali baru lepas berperang dengan Muawiyah. Full force war dalam Siffin yang melibatkan 120,000, 140,000 orang tentera. Katakanlah di zaman itu tentera Ali tidak ada solidariti yang sekuat tentera Muawiyah. 140,000 orang terlibat dalam full force war. Balik ke Kufah, ada satu kelompok yang bersedia, yang melakukan provokasi, yang nak lawan dengan tentera Ali, yang bilangan dia 1,400 orang di Nahrawan. Kalau fikir logik akal kan, hampa ni gila, hang dah lah 1,400 orang, hang nak pergi lawan dengan full force army nak cari apa? Memang hang akan mati pun. Lawan apa? Tapi ini kesan pengkultusan dan ekstremis. Bila dia meyakini dan dia rasakan, walaupun kami ni 1,400 orang sahaja, tapi kalau kami mati, kami masuk syurga, kita lawan dengan Ali. Dan mereka lawan. Walaupun isu ini, kita yang duduk di luar kumpulan itu, kita tak boleh fikir. Kita rasa apa yang benda gila hampa buat ni, 1,400 orang nak pergi lawan dengan negara. Tapi ini saya nak tarik kepada satu isu yang kita bincangkan juga. Kita akan bincang hari ini. Manipulasi sumber. Apabila orang merasakan bahawa tindakan dia diredai oleh Tuhan, tindakan dia ini mewakili suara Tuhan dan di hadapannya ada syurga, dia akan buat tindakan yang ekstrim. Walaupun dia tahu bahawa tindakan dia takkan bawa ke mana pun. Walaupun dia tahu dengan 1,400 orang ni aku tak boleh kalahkan tentera Ali pun. Tapi lawan. Ayat tadi itulah, lawan tetap lawan. Tapi ini konteks dia lain. Konteks dia memang dia tahu dia nak kalah dah. Lawan juga. Itu isu penting kerana manipulasi sumber. Demikian juga dalam sejarah di US pernah berlaku the People's Temple. People's Temple ni satu gerakan yang dibawa oleh Tim Jones tahun 1960-an, 1970-an. Dia kumpulkan ramai orang. People Temples ni dia satu gerakan yang pecahan daripada Kristian lah. Kerana tak puas hati dengan apa yang berlaku dalam negara, mereka buat satu gerakan baru, gereja baru. Dan bila buat gereja baru, apa yang mereka buat adalah ajarkan perkara-perkara yang baik dan disukai oleh orang. Kerja kebajikan, kumpul makanan, bagi makan kepada orang susah, tidak ada rasisme, semua orang dilayan sama sahaja, apa bangsa pun. Sehingga akhirnya, dia mendapat ruang dan juga diikuti oleh ramai orang. Ini juga isu penting yang untuk kita address, di mana biasanya kelemahan pihak-pihak agama, bukan sahaja pihak berkuasa ataupun pihak mainstream agama, sehingga gagal untuk mewakili suara agama yang sebenar. Jadi akan datang kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok cult yang kecil ini kononnya membawa ideologi yang benar dan tepat bagi mewakili agama. Kristian pada ketika itu dianggap gagal untuk bagi makanan kepada semua orang. Kristian pada ketika itu dianggap gagal untuk bagi ruang yang sama rata kepada semua orang. Maka kumpulan ini berkembang. Akhirnya, mereka buat rumah-rumah mereka sendiri. Mereka berpindah, tinggal di hutan. Menjadi isu di Amerika pada ketika itu, tahun 50, tahun 60, ramai kena penyakit-penyakit yang disebarkan oleh bakteria dan virus di hutan. Tinggalkan kawasan penempatan, duduk di hutan. Buat negara sendiri, buat kumpulan sendiri. Dan kemuncak tindakan pengkultusan ini, mereka bunuh diri beramai-ramai. 909 orang. 909. 909 orang minum. Saya pun tak tahu mereka minum apa. Yang penting bukan minum ayak kaki abuya lah. Benda lain lah yang mereka minum. Mereka minum ramai-ramai dan mati 909 orang. Ini mungkin tindakan bunuh diri yang paling besar dalam sejarah. Dalam masa sehari, pengorbanan yang paling besar sebelum 9-11 lah. 9-11 tu di US mati lebih ramai. Tapi balik kepada soalan yang sama. Kenapa orang sanggup buat? Berkumpul ni 900, double orang yang dalam dewan ni. Berkumpul ramai-ramai, minum racun dan mati ramai-ramai. Kenapa orang sanggup buat begitu? Kerana di atas keyakinan, dia berada di atas kebenaran. Ataupun dia mewakili kebenaran. Jadi ini sebagai mukadimah sebelum kita masuk kepada tajuk ataupun masuk kepada isu kedua, yang mana bagaimana orang memanipulasi sumber untuk menunjukkan bahawa dia berada di atas kebenaran. Baik. Yang kedua, manipulasi sumber ini berlaku terutamanya bagi kumpulan ekstremis ataupun cult. Manipulasi sumber berlaku apabila ada dua isu tentang sumber ni. Satu, sumber-sumber yang tak boleh dikawal. Belum kita masuk kepada nas-nas agama ataupun teks agama, ada satu isu yang lebih penting juga, iaitu sumber yang tak boleh dikenal pasti ketepatannya. Ataupun orang tak boleh nak verify sumber ini betul ataupun tak betul. Ini perkara yang lebih berbahaya, yang paling berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Sebab sumber agama terbuka untuk didiskusi dan juga untuk didebat. Macam Dr. Abu Hafiz sebut tadi, ada sumber, ada tafsiran-tafsiran yang berbeza tentang sumber tu, kita boleh berdiskusi, boleh bincang. Pandangan siapa yang betul? Tafsiran siapa tentang sumber tu yang betul dan tafsiran siapa yang tak betul? Isu yang lebih besar lagi, bagaimana nak berdepan dengan sumber-sumber yang tak boleh dikenal pasti? Tak tahu sumber tu betul ataupun tak betul. Orang tak boleh nak debat. Sebab itu kebanyakan pengikut-pengikut ajaran sesat daripada mana-mana agama sekalipun susah nak debat dengan dia. Kita kata ayat-ayat suci kitab turun kepada Nabi, dia kata turun kepada dia. Orang ceritakan bahawa Nabi sampaikan ayat-ayat suci, dia kata malaikat buat turun kepada ayat suci. Susah dikawal. Mimpi sebagai contoh. Pemimpin-pemimpin kumpulan ekstremis ini, apabila dia mendakwa bahawa dia mendapat arahan langsung dalam mimpi, ataupun dia melihat sesuatu dalam mimpi, dan dia membuat tindakan berdasarkan mimpi itu, macam mana orang nak cabar dia? Macam mana orang nak cabar dia? Tak ada ruang untuk orang cabar. Sebab itu mimpi dia. Dan kadang-kadang orang boleh kiaskan apa yang berlaku dalam mimpi dia dengan apa yang berlaku dalam mimpi para nabi. Orang boleh kiaskan. Dia kata, kalau nabi-nabi boleh mimpi, aku pun boleh mimpi juga. Kalau nabi-nabi boleh mendapat arahan langsung daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu di luar kawalan ataupun di luar tindakan manusia biasa, aku pun boleh buat tindakan yang sama juga. Aku pun dapat juga. Hang tak tahu. Yang dapat wahyu nabi dan juga aku. Contohnya lah. Hang tak dapat, mana hang tahu. Ini isu yang sangat bahaya. Kerana tak boleh dikawal sumber informasi ini. Kalau kita bincang bukan di sudut penerima arahan daripada Tuhan, tapi tindakan yang terbit daripada arahan daripada Tuhan. Nabi Ibrahim, apabila menerima arahan daripada Tuhan untuk menyembelih anaknya, dia dapat arahan untuk sembelih siapa? Sembelih siapa? Tapi saya disebut tak boleh cerita tentang Al-Quran dan Sunnah, saya kena bagi Bible punya perspektif lah. Dia menerima arahan untuk menyembelih Nabi Ishaq. Dia tak langgar undang-undang. Nabi Ibrahim mendapat arahan untuk menyembelih Nabi Ishaq. Arahan ini, arahan langsung daripada Tuhan. Okey? Saya ulang sekali, ini jangan salah faham, ini perspektif yang disebut dalam Bible, arahan untuk menyembelih Nabi Ishaq. Jadi arahan ini langsung datang daripada Tuhan. Apa yang menghalang orang lain yang datang kemudian untuk mendakwa perkara yang sama? Aku dapat arahan daripada Tuhan juga untuk melakukan satu tindakan yang di luar batasan manusia biasa. Ataupun di luar tindakan yang dilakukan oleh manusia biasa. Jadi pentingnya, ini kita dapat lihat, teks-teks agama datang untuk menutup pintu bagi nabi-nabi palsu. Teks agama datang untuk bagi tahu bahawa kamu kena berhati-hati, kamu tak boleh ikut nabi palsu. Apa yang orang dakwa dia dapat daripada mimpi dia, selain daripada nabi, itu tidak boleh menjadi sumber untuk membawa dia kepada tindakan yang di luar daripada batasan manusia biasa. Dan teks ini, kalau kita lihat, teks ini dikongsikan ataupun ada dalam kitab-kitab suci mana-mana agama. Teks yang sama menceritakan bahawa hati-hati kamu daripada nabi-nabi palsu. Dalam Old Testament, Kenapa tuan-tuan gelak? Saya nak bercerita ni. Dalam Old Testament, Deuteronomy chapter 18 verse 20. Tak, saya nak sebut betul ni, jangan main-main. Disebut kan? But if any prophet dare to speak a message in my name that I have not commanded him to speak, or to speak in the name of other gods, that prophet must be put to death. Kalau ada mana-mana nabi, false prophecy, sanggup untuk bercakap di atas namaku sesuatu yang tidak aku arahkan, ataupun sanggup untuk bercakap di atas nama mana-mana Tuhan, artinya bukan sekadar nabi palsu ni, hukuman ini juga terkena kepada nabi palsu yang mewakili Tuhan yang palsu. That prophet must be put to death. Nabi itu mesti dihukum dengan hukuman mati. So, ini teks yang dikongsi, Yahudi dan juga Kristian berkongsi teks yang sama. Jangan ikut nabi palsu. Dalam New Testament, Mark 13:22, at that time, if anyone says to you, pada ketika itu, kalau ada orang bercakap kepada kamu, look, here is the Christ. Christ. Look, here is the Christ. Lihatlah, itulah Christ. Or, there he is. Dia ada di situ. Do not believe it. Janganlah kamu percaya. For false Christ and false prophets will appear and perform signs and wonders. Janganlah kamu percaya, kerana Christ yang palsu ataupun nabi-nabi yang palsu, mereka akan datang dan menunjukkan tanda-tanda, wonders that would deceive even an elect. Meskipun tanda-tanda yang akan meyakinkan meskipun orang-orang yang terpilih, if they were possible, kalau mereka melakukan. So be on your guard. Jagalah diri kamu. I have told you everything in advance. Aku telah sampaikan kepada kamu semua terdahulu. Ini teks dalam Bible. New Testament. Teks dalam Quran dan hadis ada, tapi dia tak bagi saya baca. Jadi saya tak bacalah. Menunjukkan bahawa agama-agama, kesemua agama berkongsi satu ideologi yang sama, iaitu jangan ikut nabi palsu. Apakah kepentingan jangan ikut nabi palsu? Supaya menutup ruang bagi orang melakukan tindakan berdasarkan dalil-dalil ataupun sumber-sumber yang dia sahaja tahu, orang lain tak tahu. Tak boleh. Pernah terjadi isu yang besar di Malaysia. Gerakan Al-Ma'unah dahulu. Apakah motivasi mereka bertindak? Rampas harta, rampas senjata, buat kumpulan berkumpul ramai-ramai. Motivasi mereka bertindak adalah dapat arahan langsung daripada wali. Dapat arahan langsung. Siapa boleh verify? Orang yang pergi debat dengan mereka akan kata kat mereka, tak, hang tak ikut wali. Wali tak bagi arahan macam tu. Hang ikut setan. Yang ikut wali tu aku. Oh, pandai. Tang hang, hang ikut wali. Tang aku, aku ikut setan. Banyak cantik. Siapa nak tentukan wali mana betul, wali mana tak betul? Mungkin geng Al-Ma'unah tu, dia tak ambil kelas debate 101 masa negotiator polis pergi jumpa dia. Kalau dia belajar debate 101, kalau hang kata hang mewakili wali, aku pun kata aku mewakili wali juga. Dan tindakan ini, tindakan yang direkod. Dia kata dia dapat arahan. Jadi penting untuk pintu bagi menerima arahan langsung, bagi bertindak di atas sumber-sumber yang tak boleh dipastikan ketepatannya, mesti dihentikan. Jadi agama juga penting. Gerakan-gerakan agama ataupun institusi agama ada satu tanggungjawab untuk kawal tindak tanduk pengikut, supaya hanya mengikut sumber-sumber yang tepat sahaja, bukan mengikut sumber-sumber rekaan sendiri. Kalau mimpi ni setakat bagi tahu antara dua tindakan, mana tindakan yang paling baik untuk buat, okey, terpulanglah masing-masing. Mimpi sekadar bagi isyarat-isyarat masa lapang buat tindakan tertentu, terpulanglah masing-masing. Tapi sumber-sumber yang tidak disepakati ini ataupun sumber-sumber persendirian, okey, kita namakan dia sumber persendirian, tak boleh sekali-kali menjadi hujah untuk mendorong kepada tindakan ataupun kumpulan tertentu. Kalau tidak, dia akan berbahaya. Sebab tak boleh nak kawal. Tak boleh tahu siapa punya klaim yang betul, siapa punya klaim yang salah. Dan yang kedua, sumber-sumber agama juga. Yang kedua, setelah sumber persendirian, salah tafsiran sumber agama yang menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Ini juga penting. Ada orang dia mengambil sumber-sumber, mengambil dalil-dalil daripada mana-mana buku sekalipun. Lalu dengan dalil ini, dia bertindak dengan tindakan yang membawa kerosakan ataupun tindakan yang membawa permusuhan kepada orang lain. Penting untuk dikenal pasti. Sebab bila kita berbincang tentang sumber, setiap sumber ni dia akan ada berbagai tafsiran. Yang menjadi medium untuk menyampaikan idea daripada A yang menyampaikan idea kepada B yang menerima idea adalah bahasa. Dan bahasa ini, perkataan-perkataan, bahasa adalah kumpulan perkataan yang membentuk ayat berbeza. Ada tafsiran yang berbagai. Orang boleh tafsir dengan tafsiran yang sesuka hati. Orang boleh tafsir. Ada orang tafsir begini, ada orang tafsir begitu. Kita dengar perkataan orang, sebahagian orang dia tafsir dengan satu cara. Sebahagian orang lagi tafsiran dia berbeza dengan orang yang lain. Jadi bagaimana nak kawal? Bagaimana nak kawal tafsiran supaya tidak menyimpang? Ada ruang untuk berbeza pandangan. Ada ruang. Bila melihat sumber, membaca sumber, orang boleh berbeza pandangan. Ada tafsiran yang berbeza. Tetapi ruang ini perlulah dinilai dalam skop manusia biasa berbeza pandangan. Dia tak boleh lebih besar daripada itu. Orang tak boleh membawa satu tafsiran yang bercanggah dengan majoriti orang. Beratus orang kalau baca satu teks, membawa satu pemahaman. Tiba-tiba satu orang, dia baca teks tu, dia faham dengan cara yang tak sama dengan yang orang lain faham. Ada masalah pada pemahaman dia. Sebab kalau teks itu datang dalam satu bahasa, semua ahli bahasa yang mendengar teks tu, dia faham. Maksud teks ni sekian. Datang satu orang, dia kata tak, maksud dia lain. Pemahaman itu bermasalah. Saya, bila saya mengajar debat sebelum ni, dalam debat ni dia ada satu benda yang nama dia clash point. Jadi ada tajuk, dalam tajuk debat tu ada clash point. Clash pointnya apa? Apa satu kumpulan pandangan dia macam mana, satu kumpulan lagi dia mesti membawa pandangan yang berbeza dengan kumpulan yang lagi satu. Di mana clash itu berlaku? Bahasa Arab kata tasadumiyah. Clashnya di mana? Jadi kadang-kadang, ini budak-budak Arab suka buat begini. Mentang-mentang dia pandai bahasa dia, dia akan cuba untuk larikan clash tu daripada clash yang asal kepada clash lain. Patutnya pertembungan berlaku di sini, kemudian dia pindah pertembungan tu pergi ke tempat lain supaya orang yang lawan dengan dia tak boleh prepare. Orang yang lawan dengan dia akan, pasal apa dia ni cakap benda baru yang aku tak pernah jangka. Ini kalau dalam debat, kita anggap ini satu kesalahan yang paling besar. Kalau dalam, dia panggil, kalau bahasa kita, nama dia takwil. Takwil ni, ni bukan cerita agama ni, cerita pasal bahasa. Takwil ni, dia ada satu kefahaman yang memang kefahaman tu jelas dah. Kefahaman tu adalah dilalah lughawiyah wadihah. Dilalah lughawiyah yang asal. Dia pergi lari, dia pergi keluar daripada sini, dia pergi masuk kepada tafsiran yang kedua. Supaya orang yang nak lawan dengan dia akan terkejut. Aku tak prepare nak cakap bab ni. Saya pernah, sekali tu saya jadi hakim dekat Kuwait, kalau tak silap saya. Pertandingan debat antara universiti. So tajuk debat dia adalah, saya ja'al hadal majlis 50% min rawatibil muwatinin, min rawatibil muqimin kahadil aqsa litahwil ila khariji daulah. Dewan ini akan meletakkan had 50% sahaja daripada gaji daripada gaji pendatang ataupun pekerja asing untuk ditransfer keluar daripada negara. So, siapa saja yang kerja, 50% daripada gaji sahaja hang boleh transfer keluar. Lebih daripada tu hang kena guna dalam negara. Tajuk dia tentang siapa? Tentang pekerja asing. Jadi datang kumpulan pencadang, dia cadangkan begitulah. Kami nak letakkan 50% sahaja daripada gaji pekerja asing untuk ditransfer keluar. Lebih daripada itu kena guna dalam negara. Akal yang waras akan kata, kumpulan yang lagi satu, pembangkang akan kata apa? Pembangkang akan kata, kami tak mau limit 50%. Banyak mana dia nak transfer, suka hati dia. Gaji dia, dia transfer sesuka hati. Saya pun tak tahu apa yang jadi dengan pembangkang pada hari itu. Tiba-tiba mereka datang, kumpulan pembangkang kata, kami melihat clashnya bukan pada 50%. Tapi kami melihat clashnya adalah pada perkataan pekerja asing. Kenapa perlu hadkan 50% daripada gaji pekerja asing sahaja? Jadi pendirian kami pembangkang, kami kata kita nak hadkan kepada pekerja asing dan rakyat tempatan juga. Pekerja asing pun tak boleh transfer lebih 50%, rakyat tempatan pun tak boleh transfer lebih daripada 50%. Apa jadi? Yang jadi pembangkang ni, dia sepatutnya bangkang pencadang. Tapi sekarang bukan dia bangkang. Dia pergi setuju dan dia pergi tambah lagi ke atas. Hang tak mau bagi pekerja asing yang transfer 50%. Aku tambah sikit. Pekerja asing pun tak boleh. Rakyat tempatan pun tak boleh. Saya bila dengar pembangkang buat macam tu, kita berdesing lah. Apa hang duk main macam ni? Saya letak pen. Saya tak kira markah dah. Hang kalah daripada awal. Aku tak dengar terus debate tu. Memang hang kalah dah. Bila dah habis debat, pembangkang ni, saya beritahu, hang kalah sebab salah faham tajuk. Budak-budak ni datang beritahu, macam mana boleh salah faham tajuk? Clash tak disebut. Kalau nak anggap clash tu 50% ke, kalau nak anggap clash tu pekerja asing ke, kalau nak anggap clash tu pada gaji sahaja ke, ataupun gaji termasuk allowance ke, suka hati ya. Siapa yang kata clash dekat situ? Tak ada siapa kata pun. Yang ada teks. Daripada teks tu, dia pun nak faham macam ni, dia punya pasal. Aku nak faham macam ni, aku punya pasal. Apa salah aku? Semua kaedah bahasa aku tepat. Kaedah bahasa aku tepat. Taksis aku punya pengkhususan itu pengkhususan yang tak bercanggah dengan kaedah bahasa. Pakailah mana-mana kamus pun. Kaedah dia betul. Dia boleh pakai. Dia punya jawapan senang je lah pada ketika itu. Debat yang sama berlangsung di 20 bilik. 19 bilik lagi clash dia jelas. Pencadang kata, kita nak cerita maksimum 50% daripada gaji pekerja asing. Pembakar akan kata, kami tak mau letak limit. Pekerja asing boleh transfer banyak mana dia nak transfer sesuka hati. Bilik ni sahaja, tim hang sahaja yang kata yang, oh, kami nak letak 50% bukan sahaja kepada pekerja asing, kepada rakyat tempatan sahaja. Ini dalam bahasa Arab, nama dia istihbal. Istihbal ni orang kata bodoh, dia tak bodoh tapi dia buat-buat bodoh. Hang kalah. Ini berkaitan dengan teks agama. Kita akan melihat bahawa banyak kumpulan-kumpulan yang menyeleweng. Kumpulan-kumpulan yang ada latar belakang keganasan. Kebanyakan mereka menggunakan sumber-sumber agama. Menggunakan teks yang ada di dalam agama. Tapi teks ini ditafsirkan dengan tafsiran yang terpencil. Tafsiran yang bercanggah dengan tafsiran-tafsiran yang diterima pakai oleh para pemikir agama itu sendiri. Ini penting untuk kita lihat. Dia bukan yang diterima pakai oleh majoriti pada satu zaman. Sebab majoriti satu zaman boleh berubah-ubah. Di zaman ni orang suka satu mazhab. Di zaman akan datang, orang mungkin suka mazhab yang berbeza pula. Dia tak boleh begitu. Dia melihat kepada tafsiran otoriti di dalam agama. Pemikir-pemikir yang diiktiraf di dalam agama. Apa cara mereka faham? Dan berdasarkan cara mereka memahami, di sinilah dalil perlu dinilai. Sebab di Malaysia juga, satu-satu ancaman yang penting adalah kumpulan-kumpulan pengganas yang menerima pakai ideologi pemberontak di zaman Ali yang kita sebut dahulu. Ideologi yang hampir sama. Apa yang mereka buat? Sebahagian daripada mereka ambil beberapa dalil-dalil daripada kitab-kitab suci, Al-Quran ataupun hadis. Tapi dengan tafsiran yang berbeza dengan tafsiran orang lain. Ambil satu dalil ataupun ambil satu nas ataupun satu sumber dan tafsiran datang daripada situ. Ini tindakan yang tak tepat dan dia mesti dihalang. Sebab agama adalah sistem pemikiran. Apabila sistem pemikiran, semua dalil-dalil dalam agama dia mesti bercantum di antara satu sama lain. Tak boleh dibaca secara menyendiri. Kalau baca secara menyendiri, akan datanglah kelompok-kelompok pemberontak ini ataupun kelompok-kelompok pelampau menggunakan nas agama secara menyendiri. Ambil satu dalil, bacakan dalil itu, lalu membuat kesimpulan hukum daripada dalil. Jadi ini isu kedua yang mesti dikawal, menggunakan dalil-dalil agama dengan cara yang salah. Dia melibatkan banyak agama, semua orang sama. Teks manusia ni kadang-kadang, kalau kita dengar, kita tahu apa yang dimaksudkan dengan teks tu. Dia tak bolehlah dibaca literal pada bila-bila masa. Saya ingat dulu sebelum ni, beberapa tahun lepas, Menteri Pertahanan, Tok Sri Mat Hassan, sebelum undi tu, dia pernah sebut sekali, kita kena pertahankan parti kita. Kalau dengar pemangkang cerita pasal cerita duk hentam kutuk parti kita, terlingkupkan meja. Di kedai makan lah contoh. Apakah maksud dia suruh orang apa pergi? Nampak ya orang cerita pergi terlingkup meja. Tak, bukan itu maksud dia. Maksud dia, kita faham. Maksud ucapan itu adalah dengar orang duk kutuk, fitnah, buat ucapan salah, lawan hujah. Meskipun perkataan yang diguna pergi terlingkup meja. Tapi bukan nak suruh pergi terlingkup meja. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah gasak dengan mereka. Tunjukkan kepentingan hujah kita. Kita berada di atas kebenaran. Jadi begitu juga apabila menilai beberapa teks-teks yang lain. Sebahagian teks-teks agama juga memberi gambaran ataupun intonasi yang kalau dibaca secara bersendirian, dia bawa gambaran yang boleh dibaca macam ganas. Tapi tidak. Kalau lihat sejarah-sejarah agama, agama Samawi, agama-agama Samawi ini datang dalam konteks untuk uphold right, untuk sanjung tinggi hak-hak manusia. Konteksnya begitu. Para nabi apabila diutuskan, mereka diutuskan untuk meninggikan kedudukan manusia. Ataupun memberi hak yang sama rata kepada semua orang. Itulah cara untuk nas agama dibaca, melihat kepada konteks ketika dia disebutkan. Ini isu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang ada sumber agama yang memberi gambaran secara umum yang kita tak tahu. Gambaran secara umum yang kita tak tahu gambaran itu merujuk kepada siapa. Mana-mana nas agama yang menceritakan tentang peristiwa sebelum hari kebangkitan ataupun sebelum hari kemusnahan, sebelum hari kiamat? Mana-mana agama yang menceritakan tentang teks itu? Dah beda? Oh, baru seronok. Ini first time cerita pakai Bible, kita pun seronok cerita. Dia sekat pula. Mana-mana nas agama yang menceritakan tentang hari kebangkitan akan diceritakan juga ciri-ciri orang yang berpegang pada kebenaran pada ketika itu dan ciri-ciri orang yang sesat pada ketika itu. Akan diceritakan tentang kedudukan manusia begini. Jadi nas-nas yang umum begini, dalil-dalil umum begini, ramai orang tersilap faham apabila mereka tempelkan dalil-dalil umum ini kepada pengikut mereka. Banyak ajaran-ajaran ekstrim yang melakukan kesilapan jenis ini. Tentang Dajjal. Dajjal Kristian panggil apa? Antichrist. Tentang Dajjal. Antichrist. Akan ada Dajjal dan akan ada orang yang lawan dengan dia di akhir zaman. Sebelum kehancuran. Ini perkara yang sama disebut dalam Islam, disebut juga dalam Christianity. Jadi nak tempel siapa yang lawan dengan dia dan dia tu siapa, orang ada tafsiran-tafsiran yang berbagai. Teks agama menyebutkan pengikut Dajjal ini 70 ribu orang daripada Khurasan. Daripada Khurasan. Teks agama juga menyebutkan bahawa akan ada Rayatus Sud. Panji hitam daripada Khurasan. Untuk lawan dengan Dajjal. Jadi ikut panji hitam tu, jangan ikut Dajjal. Kalau kita timbulkan persoalan, ini boleh ditempel kepada siapa-siapa pun. Dua-dua main daripada Khurasan. Baru minggu lepas kan, Datuk Mufti dengan Dr. Zami pergi ke Azerbaijan. Dekat-dekat juga. Tapi kita tak tahulah join yang mana satu. Oh, Uzbek. Dekat-dekat. Kita tak tahu yang mana satu. Jadi kita nak sebut ni, boleh ditempel di mana-mana. Nanti ada orang akan nampak gerakan yang datang daripada timur ni, oh yang tu Dajjal. Akan ada orang akan lihat pula gerakan yang datang daripada timur ni. Eh, inilah yang lawan dengan Dajjal yang kita kena join dia. Jadi teks umum ini, gambaran-gambaran umum tentang kumpulan manusia, orang tak tahu yang mana satu betul dan yang mana satu salah. Dan manipulasi sumber-sumber begini sangat berbahaya. Sejarah telah mencatatkan gerakan pembaharuan Ibnu Tumat telah menggunakan trend yang sama, iaitu trend aku adalah Mahdi. Apabila aku adalah Mahdi, kamu kena sokong aku untuk peluasan kuasa ini. Dan kita sedar bahawa kebiasaannya, meskipun pemimpin tertinggi tak sebut, dia tak sebut kata dia siapa-siapa, tindakan ini kalau dijadikan secara umum, pengikut beramai-ramai menggambarkan gerakan kita inilah gerakan yang benar dan tepat untuk membawa pembaharuan. Dan apabila pembaharuan ini diketengahkan, sehingga membawa kepada kehancuran, kemusnahan, pembunuhan dan sebagainya, ramai orang direkodkan telah pun terbunuh dalam pertempuran itu, ia adalah satu ciri ekstremis yang kena diberi perhatian juga. Jadi ini isu yang ketiga yang saya nak sebut. Dalil-dalil yang memberi gambaran umum, kadang-kadang dia disalah faham dan ditempelkan pada kelompok sesuka hati. Ambil satu kelompok, katakan dia ini kumpulan Dajjal. Ambil satu kelompok lagi, katakan dia ini kumpulan Mahdi. Yang penting juga yang terakhir untuk saya sebut, gerakan-gerakan ekstremis dan juga cult ini beroperasi dan berjaya mendapat tempat di kalangan orang ramai sebab dia dibalut dengan kecantikan. Dibalut dengan cara balutan itu membuatkan orang rasa ini adalah perjuangan agama. So dalil-dalil agama yang menyebutkan tentang kebaikan, isu-isu tentang yang perlu disanjung tinggi, diambil dan diketengahkan, dijadikan sebahagian daripada ideologi kumpulan ini, sehingga akhirnya orang akan lihat kumpulan ini mewakili agama. Di India, ada satu kumpulan, Dera Sacha Sauda. Dera Sacha Sauda ini satu kumpulan yang sehingga mereka ada 46 kumpulan dan pecahan di tempat-tempat yang berbagai-bagai. Apa ajaran yang dia bawa? Tiga benda penting yang dia bawa. Satu, vegan. Jangan makan daging, jangan makan telur. Sebarlah idea ini di keseluruhan orang ramai. Jumpa orang bagi tahu. Ajaran agama yang terbaik adalah jangan makan daging, makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Jaga daging ni semua. Ini semua bukan untuk kita guna. Kita boleh hidup dengan makan tumbuh-tumbuhan sehingga ramai orang tertarik. Orang tertarik dan orang rasa, oh bagus juga. Kenapa kita nak bunuh binatang lain? Kalau nyawa kita ni suci, nyawa lembu, kambing, kerbau, apa semua ni suci juga. Ayam, telur ayam suci juga. Jadi sebagaimana nyawa kita suci, yang lain pun suci juga. Kenapa kita perlu bela mereka sampai binatang ni dah besar, kita buat plantation yang farming yang bagus, lepas tu untuk kita sembelih dan makan. Stop. Sebar dekat ramai orang. Kita makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Makan tumbuh-tumbuhan sahaja. Idea ni berkembang juga. Ramai juga saya jumpa community debate English yang mereka memang tak makan daging dah. Tapi minum arak kuat lah. Minum banyak. Cuma daging mereka tak makan. Satu, kumpulan ni bawa ideologi tu. Jangan makan daging. Yang kedua, jangan zina. Bila kata jangan zina, jangan kahwin banyak, orang perempuan seronok lah. Oh, bagus ajaran ni. Kontrol perangai-perangai lelaki. Dan yang ketiga, jangan gunakan agama untuk kepentingan peribadi. Jangan ambil duit atas nama agama. Bila buat ajaran yang ketiga, orang-orang yang memang dah lama duk bara dengan kuil-kuil Hindu pada ketika itu, mereka akan seronok. Aliran ni bagus untuk kita ikut. Satu, tak ada adultery. Satu, dia mesti vegan punya lifestyle. Jangan makan daging. Dan yang ketiga, jangan kumpul duit orang ramai. Sehingga ramailah yang berkumpul. Mengikut ideologi dan perkembangan ini. Sampailah bersilih ganti. Bersilih ganti kepimpinan dia. Sampai 2017, pemimpin tertinggi daripada ketika itu, Gurmit Ram Singh. Gurmit Ram Singh ditangkap atas kesalahan rogol. Apabila ditangkap atas kesalahan rogol, lah, ketika itu baru pecah tembalang. Oh, hang tak bagi orang buat, tapi hang buat. Jadi, sehingga sekarang dia menjadi semakin lumpuh dan hilang. Cuma penting untuk kita lihat bahawa kebanyakan kumpulan-kumpulan ekstremis ada balutnya sehingga dia nampak cantik dan kemas. Orang sehingga berat hati nak lawan. Takkan kita nak lawan, mereka ni memperjuangkan ekonomi. Mereka ini memegang kedai-kedai penting. Mereka ini ada industri yang penting. Mereka ini mewakili umat untuk mengetengahkan apa yang kita gagal selama ini. Mereka lah yang membawa kepada apa kesan-kesan baik yang gagal kita capai selama ini. Institusi agama tak boleh, tapi mereka datang dan boleh. Sehingga akhirnya orang melihat bahawa lawan mereka ertinya lawan kepada reform yang baik. Mereka dah buat reform yang baik dan jangan lawan. Dan kumpulan begini apabila dibiarkan, di sebaliknya ada ideologi pengkultusan dan juga ekstremis. Saya berhenti setakat ini dulu. Segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu kekurangan daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain.